Mitra bisnis, pemerintah ambisius dalam memetakan pertumbuhan industri pengolahan 2013. Pemerintah menargetkan pertumbuhan industri pengolahan non-migas atau manufaktur adalah sebesar 7,13%. Untuk membicarakan mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda mengenai prediksi tersebut? Saya pikir targetnya mungkin terlalu tinggi ya. Karena pemerintah itu selalu melihat seolah-olah kita punya investasi itu akan masuk banyak dan lain-lainnya. Tapi dengan kejadian-kejadian di mana dunia krisis dan kejadian juga ketidakpastian hukum dalam negeri kita, masalah buruh dan lain-lain, saya pikir sebagian daripada investment yang mau masuk itu menurut saya akan menunda investasinya dalam bentuk wait and see. Kalau kita bisa tumbuh seperti tahun ini saja, saya pikir sudah bagus. Nggak mungkin, saya tidak percaya kita bisa tumbuh setinggi 7,13. Bahwa pemerintah membuat satu estimasi tinggi-tinggi supaya dia bisa bekerja lebih giat dan lain-lain, saya pikir boleh-boleh aja. Tapi realistisnya saya nggak percaya bahwa kita bisa mencapai pertumbuhan lebih tinggi daripada tahun ini ya, 2013 itu ya. Apalagi dalam satu situasi politik yang sangat tidak menentu, pelaksanaan daripada semua itu masih terhambat karena birokrasi kita, pembebasan tanah, dan lain-lain ya. Jadi pelaksanaan pun kalau mau kita investasi sekarang juga begitu terlambatnya, dan itu mungkin baru investasi itu juga baru dinikmati dan baru terjadi itu setelah 2-3 tahun paling cepat itu terjadi ya. Jadi bagaimana you bilang expectation bahwa ini kan kita mesti lihat secara realisasinya kan, tidak kita melihat dalam arti cuma izin-izin saja, bagaimana realisasi daripada investasi yang sudah mau masuk. Jadi inilah saya tidak percaya bahwa kita bisa capai itu, tapi ya mudah-mudahan kita bisa capai lah kalau betul-betul, tapi estimasi saya kalau setinggi sekarang aja kita bisa capai udah bagus lah. Lalu sektor apa yang bisa mendukung pertumbuhan industri manufaktur tahun depan, Pak? Ya, sektornya sekarang ini yang masih berkembang menurut saya adalah di otomotif sama sepeda motor, ya. Yang kedua, di sektor makanan minuman. Yang beberapa sektor lain di dalam properti biasanya sebagainya juga bisa lah ya. Jadi semen, ya, besi beton, dan lain-lain itu kan menurut saya akan ada terjadinya pertumbuhan lah, ya, karena pembangunan-pembangunan yang kita rasakan sekarang ini. Jadi kalau beberapa sektor manufacturing yang lain, ya, seperti tekstil, seperti garment atau yang padat karya itu saya pikir bukan tumbuh, mungkin negatif malah. Semua kan pada mau lari dari Indonesia karena kenaikan UMP itu. Jadi saya tidak terlalu optimis seperti Departemen Perindustrian punya data-data ya daripada industrial sector kita. Yang paling penting yang pasti terjadi tahun depan itu adalah kenaikan daripada barang-barang import itu. Karena dengan pertumbuhan daripada tenaga beli kita, itu lebih banyak dimanfaatkan daripada barang-barang import. Karena di situ pengusaha bisa lebih banyak untung daripada dia bikin sendiri. Apalagi dengan kelemahan daripada infrastruktur kita, juga listrik kita nggak ada, kenaikan gas, kenaikan listrik, macam-macam naik itu. Menyebabkan orang lebih untung import daripada bikin sendiri gitu. Dan dia mereka akan lakukan itu menurut saya tahun depan. Sehingga tidak ada menambah lagi kapasitas produksi untuk mengisi daripada domestic market kita yang menaik ini dan lebih banyak diisi oleh barang-barang import gitu. Maka itu saya nggak percaya bisa tumbuh begitu tinggi begitu loh. Nah, bagaimana dengan konsumsi dalam negeri yang tahun depan diprediksi masih akan tumbuh? Ya, sebut diisi oleh import aja. Ngapain bikin sendiri? Import lebih untung dan lebih murah sekarang daripada bikin sendiri pusing dengan buruh. Ngapain kita ini? Kita kan sebagian besar kita import saja toh. Kita bisa beli lebih murah dari luar negeri daripada kita bikin sendiri. Kita bisa untung lebih banyak. Kenapa kita bisa bikin sendiri? Tapi kan itu tidak membawa pertumbuhan kepada kita. Itu yang terjadi menurut saya. Demikian Sofyan Wanandi. Saya Kiki Wijaya.